Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan kitab Al-Usulus Salasah dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih masuk dalam pembahasan syarat-syarat tinggal di negeri kafir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan yakni fayushtaratu fihi bil idafati ila syartainil asasain syurut. Disyaratkan untuk tinggal di negeri kufur dengan disandarkan pada dua syarat yang dasar yang telah lalu, ada beberapa syarat lagi. Asyartul awal yang pertama, an yakuna talibu ala mustawan kabir minan nudujil akliyi alladhi yumayizu bihi bainan nafi'i wadhari. Seorang talib, seorang penuntut ilmu, hendaknya dia memiliki akal yang matang. Akal yang matang, yang dia bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang bermudarat. Wa yanzuru bihi ila al-mustaqbalil ba'idi, dan dia bisa memandang dengan pandangan yang jauh, ya. Sudut pandang yang jauh, ya. Tidak sesingkat-singkatnya, tidak lemah sudut pandangnya. Tidak cepat dan terburu-buru cara berpikirnya. Jadi hendaknya akalnya matang. Fa amma ba'tsul ahdats sigharus sin wa dzawil uqulis saghirah fa huwa khatarun 'adzim 'ala dinihim. Adapun mengutus orang-orang muda, usianya masih muda dan akalnya masih kecil, masih singkat dalam berpikir, maka ini sangat berbahaya bagi agama mereka. Sangat berbahaya orang yang masih muda, masih cepat ngambil kesimpulan, masih cepat cara berpikirnya, maknanya terburu-buru, ya. Terburu-buru sudut pandangnya tidak jauh. Ini sangat berbahaya. Ala dinihim wa khuluqihim wa sulukihim. Sangat berbahaya bagi agama, akhlak dan perangai mereka. Tsumma huwa khatarun ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Kemudian juga hal ini berbahaya bagi umat mereka, yang mereka nanti akan kembali kepada umat-umat mereka. Akan kembali ke sana, ingin menyebarkan ilmunya misalkan. Pergi ke negara kafir, ingin menuntut ilmu, utusan dari negaranya. Ilmu apa yang dicari di negara kafir? Ilmu kesehatan mungkin, yang tidak ada di negara-negara lain, atau ilmu lainnya, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang jelas ilmu duniawi, yang itu benar-benar mendesak, tidak ada di negara lain kecuali negara itu. Nah, dia ini yang diutus ini orangnya masih sangat muda, ya, cara berpikirnya masih cepat, sudut pandangnya sangat dekat. Ini kata Syekh, ala khatarin azim, ala dinihim wa khuluqihim wa sulukihim wa ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Sangat berbahaya bagi agama mereka itu sendiri, akhlak mereka, perangai mereka. Mereka akan mencontoh tentunya orang-orang kafir, perangai-perangai orang kafir, akhlak-akhlak mereka. Dan ketika dia pulang, ketika mereka pulang ke negeri mereka masing-masing, mereka memperlihatkan, menceritakan ya, kepada umat mereka. Dan akhlak dari orang-orang kafir yang mereka contoh itu terbawa dan bisa menularkan kepada umat-umat mereka. Ini kalau orang yang mudah terpengaruh intinya. Ya. Jangan orang yang mudah terpengaruh untuk diutus ke sana. Hendaknya, kata Syekh, diutus orang yang akalnya sudah matang. Wa yanfudhuna fiha minas sumumil lati nahaluha min ulaikal kuffar kama syahida wa yashhadu bihil waqi'. Dan sangat dikhawatirkan mereka akan meniupkan racun-racun yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir itu, sebagaimana telah disaksikan dan kenyataan yang melihat, ya, disaksikan oleh kenyataan, benar-benar terjadi, terbukti, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Nas'alullah salamata wal'afiyah. Fa inna kathiran min ulaikal mab'uthin raja'u bighairi ma dhahabu bihi. Karena kebanyakan orang-orang yang diutus itu, mereka kembali tanpa sesuai dengan yang mereka pergi dengannya. Kembali ke negara mereka tidak seperti yang mereka berangkat. Berangkatnya masya Allah masih bagus, sangat menjaga kehormatan, menundukkan pandangan ketika berangkat, sopan, santun. Ketika pulang, na'udzubillah, perangainya banyak sekali perubahan. Kata Syekh rahimahullah, nahalu min ulaikal kuffar, ya, mengambil dari orang-orang kafir racun, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Raja'u munharifin fi diyanatihim wa akhlaqihim wa sulukihim. Kembali ke negeri mereka dalam keadaan menyimpang. Menyimpang. Bergeser. Agamanya rusak. Akhlaknya rusak. Perangainya rusak. Wa hasala alaihim wa ala mujtama'ihim min ad-darar fi hadhihi al-umur ma huwa ma'lumun wa mushahadun. Dan terhasilkan bagi mereka dan masyarakat mereka dari mudarat dalam perkara-perkara ini yang telah diketahui dan disaksikan. Wama masalu ba'zi ha'ula illa kamasali takdimin ni'aji kalil kilabid dhariyah. Tidaklah mengutus mereka ini kecuali permisalannya seperti memberikan kambing kepada anjing yang nakal, ya. Disantapnya lah, habis dia. Jadi yang pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki akal yang matang kalau mau berangkat ke sana. Tidak asal berangkat saja, yang dia bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang bermudarat, dan sudut pandangnya jauh dalam berpikir. Tidak langsung cepat, ya, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, kemudian sangat berbahaya bagi dia. Akalnya tidak matang. Asyartu tsani, syarat yang kedua, kata beliau rahimahullah, an yakuna inda talibi min ilmi syari'ati ma yatamakkanu bihi min at-tamyizi bainal haqqi wal batili. Seorang penuntut ilmu, dia memiliki ilmu syariah, ilmu agama, yang memungkinkan bagi dia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa muqara'atil batil bil haq, melawan kebatilan dengan kebenaran. Li'alla yankhadi'a bima hum 'alaihi minal batili, agar tidak tertipu dengan apa yang ada pada mereka berupa kebatilan. Fayalzunnuhu haqqan, sehingga dia mengira itu benar. Au yaltabis alaihi, atau yaltabis alaihi, samar bagi dia. Au ya'jaz an daf'ihi, lemah, tidak mampu untuk menolaknya. Bisa jadi juga karena lemah ya, tertipu. Ini kalau tidak punya ilmu syariat. Fayabqa hayran, sehingga dia menjadi bingung. Au yattabi' al-batil, atau mengikuti kebatilan. Ini berbahaya kalau tidak punya ilmu syariat. Kalau mau berangkat ke sana, berbahaya kalau tidak punya ilmu syariat. Wa fi du'a'il ma'thur, di dalam doa yang telah disebutkan di dalam asar, Allahumma arinil haqqa haqqa, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu kebenaran. Warzuqni tiba'ahu, dan berilah aku anugerah agar bisa mengikutinya. Wa arinil batila batila, warzuqni ijtinabahu, perlihatkanlah kepadaku kebatilan itu kebatilan, dan berilah anugerah kepadaku untuk menjauhinya. Wa la taj'alhu multabisan 'alayya fa adall, dan janganlah engkau jadikan kebatilan itu samar bagiku, sehingga dengan sebab itu fa'adillah, aku menjadi sesat. Ini syarat yang kedua, harus punya ilmu syariat. Ilmu syariat. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, an yakuna inda talib dinun yahmihi wa yatahassanu bihi minal kufri wal fusuq. Seorang penuntut ilmu memiliki agama yang bisa menjaganya dari kekufuran dan kefasikan. Ada benteng yang bisa menjaganya dan membentenginya dari kekufuran dan kefasikan. Punya iman, ya, punya agama. Fadha'ifuddin, orang yang lemah agamanya, la yaslamu ma'al iqamati hunaka, tidak akan selamat tinggal di sana. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Wadhalika liquwwatil muhajim wa dha'fil muqawim, karena di sana kuat sekali serangan dan lemahnya benteng dari kita. Fa asbabul kufri wal fusuqi hunaka quwwatun wa katsiratun mutanawwi'atun. Sebab yang bisa menjadikan seseorang kufur dan fasik di sana sangat kuat, banyak dan bermacam-macam. Fa idza sadafat mahallan dha'if al muqawamah umilat amaluha. Apabila sebab-sebab tersebut ya sadafat, mengenai tempat ya dhaif al-muqawamah, lemahnya benteng, maka akan mengikuti amalannya, maka akan melakukan amalan-amalan kekufuran tersebut, sehingga mesti ada agama yang bisa membentenginya. Ini baru tiga ya, belum yang keempat dan yang ke lima. Insyaallah keempat dan kelima agak panjang, kita lanjutkan di waktu mendatang.